Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian di pagi hari ini. Pada mukaddimah pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa sanad Al-Quran yang saat ini beredar banyak di tengah kaum muslimin, terutama yang di Indonesia, termasuk juga yang dicetak oleh pemerintah Saudi dan beredar di berbagai macam penjuru dunia, kebanyakan berasal dari riwayat Hafs dari Asim bin Abi Najud, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, atau dari Zir bin Hubaysh, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan agar mengambil Al-Qur'an dari empat sahabat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khudzul Qur'ana min arba'atin, khudzul Qur'ana min arba'atin." Ambillah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an dari empat sahabat. Mini bin Mas'udin, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad ibn Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah. Ambillah Quran dari empat sahabat, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah. Kenapa Nabi SAW menyebutkan empat sahabat ini, sementara di kalangan empat sahabat ini tidak ada di sana Khulafaur Rasyidin? Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman, dan tidak ada Ali. Padahal mereka punya peran yang besar dalam perjuangan Islam. Tapi kenapa justru yang disebutkan adalah sahabat yang lain? An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, sababuhu anna ha'ula'i aktsaru dhabtan li alfadhihi wa atqanu li ada'ihi. Di antara sebabnya adalah karena empat sahabat ini adalah sahabat yang ketika membaca Quran itu paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah tajwidnya paling sempurna, tahsinnya paling sempurna, aktsaru dhabtan li alfadhihi. Wa in kana ghairuhum afqaha fi ma'anihi minhum. Meskipun bisa jadi ada sahabat yang lain, yaitu sahabat-sahabat yang lebih senior dibandingkan mereka, lebih paham tentang maknanya dibandingkan mereka. Ini kemungkinan yang pertama. Sehingga dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kemungkinan ini, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam konsentrasi terhadap ilmu tertentu itu sudah terjadi. Sehingga ada sahabat yang lebih berkonsentrasi dalam masalah ilmu tajwid, ilmu qiraah, cara membaca yang benar, cara melafadzkan yang benar. Ada juga sahabat yang lebih konsentrasi pada bidang yang lain, misalnya bidang tafsir. Di sini beliau tidak menyebutkan Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas termasuk tokoh tafsir. Bahkan beliau dikenal dengan Turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Sehingga sahabat ini lebih membidangi dari masalah bagaimana dhabt cara membacanya, meskipun ada sahabat yang lain yang lebih paham tentang masalah tafsirnya. Dan kita bisa lihat seperti di zaman sekarang suasana seperti itu umum di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang dia ahli qiraah, tapi mungkin dalam masalah tafsir dia tidak seunggul ulama yang lain. Sebaliknya ada ulama yang dia ahli dalam masalah tafsir, tapi dalam masalah qiraah dia tidak lebih unggul dibandingkan ulama yang lain. Seperti yang kita tahu, para mufassir di zaman belakangan seperti Imam As-Sa'di, kemudian Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, mereka ini bukan imam-imam masjid yang kemudian membacakan Al-Quran atau yang menjadi imam di Masjid Nabawi atau imam di Masjidil Haram, tapi mereka adalah para ahli tafsir. Kemudian kemungkinan yang kedua, kata An-Nawawi, auli anna haula'il arba'ata tafarragu li akhdhihi minhu sallallahu alaihi wasallam musyafahatan, atau karena empat orang ini adalah orang yang menyediakan waktu khusus untuk menerima cara membaca Quran, untuk belajar cara membaca Quran secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhum iqtasaru ala akhdhi ba'dihim min ba'din. Sementara sahabat yang lain, mereka hanya mengandalkan dengan mengambil dari sahabat yang lainnya, dengan mengambil dari sahabat, tidak mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang kedua. Sehingga empat sahabat ini, Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abu Hudzaifah, mereka secara khusus belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara membaca Quran musyafahatan, tentang bagaimana talaqqi dalam membaca Al-Quran. Nah, sahabat yang lain kebanyakan ngambil dari mereka ini. Aw li anna haula'i tafarragu li ay ya'khudha 'anhum aw annahu sallallahu alaihi wasallam arada al-i'lama bima yakunu ba'da wafatihi min taqaddumi haula'il arba'ati wa tamakkunihim. Atau kemungkinan yang ketiga adalah beliau ingin menyampaikan bahwa setelah wafatnya beliau, hendaknya empat orang ini lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Wa annahum aqadu min ghairihim fi dzalika falyukhad anhum. Atau karena mereka adalah orang yang lebih banyak serius membidangi masalah itu, sehingga silakan yang lain mengambil dari mereka. Baik, ada banyak kemungkinan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat sahabat ini. Tapi wa ala kullin, semua sahabat adalah manusia-manusia yang mereka guru umat dalam masalah membaca Al-Quran dan dalam masalah tafsir. Namun sekali lagi, dalam masalah ilmu itu ada bidangnya masing-masing. Yang ini menunjukkan bahwasanya ilmu Islam itu sangat luas. Ilmu Islam sangat luas, dan luasnya ilmu Islam menyebabkan seseorang tidak bisa menguasai semuanya, tapi dia bisa membidangi salah satu, sementara yang lain dia hanya memiliki bagian wajibnya saja, atau dia tidak membidangi masalah yang lain tapi dia memilikinya. Dan persis sebagaimana di zaman sekarang, ada sebagian ustaz yang dia lebih fokus tentang masalah qiraah, sehingga karya-karyanya, buku-bukunya banyak diarahkan ke bagaimana menulis buku tentang tajwid, tentang bagaimana cara membaca Quran, tentang qiraah dan seterusnya. Ada juga sebagian ustaz yang lebih fokus dalam masalah akidah, sehingga karya-karyanya lebih banyak dalam masalah akidah. Ada juga sebagian yang lebih fokus dalam masalah fikih, ada yang lebih fokus masalah fikih muamalah saja, dan aneka perhatian yang lainnya. Dan itu tidak disalahkan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahasanya, wa afraduhum, yang paling paham tentang ilmu faraid itu Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling paham masalah ilmu faraid Zaid bin Thabit. Yang paling tahu tentang halal haram Mu'ad bin Jabal. Sehingga masing-masing ada bidangnya sendiri-sendiri. Bahkan ini kemudian berkembang, dan sampai sekarang di sebuah kampus yang itu fokus belajar masalah agama sudah ada penjurusannya. Ada fakultas hadis, ada fakultas ilmu Quran, ada fakultas ilmu syariah yang di bawahnya adalah fikih dan usul fikih, ada fakultas bahasa, ada fakultas akidah dan adab, dan aneka fakultas yang lainnya. Yang itu kemudian mengerucut menjadi satu bagian kecil-kecil. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kalaupun kita tidak bisa menguasai seluruh ilmu Islam, minimal jangan sampai tinggalkan salah satu yang menjadi pemicu bagi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti begini, ada banyak ilmu, ada banyak cabang ilmu. Kadang di antara kita ada yang lebih suka ilmu Quran, maka dekati terus ilmu Quran dan jadikan itu sebagai saran Anda untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang senang ilmu fikih, dekati terus ilmu fikih dan jadikan itu sebagai saran Anda untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah. Ada yang senang ilmu hadis, dekati ilmu hadis terus, sehingga itu menjadikan kita senang kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk juga akidah. Namun tidak boleh meninggalkan ilmu wajib, karena di masing-masing cabang ini ada bagian ilmu wajib. Di akidah ada ilmu wajib yang harus kita ketahui. Dalam masalah fikih juga ada ilmu wajib yang perlu kita ketahui. Dalam masalah Quran juga ada ilmu wajib yang perlu kita ketahui. Sehingga kita fokus di salah satu, tapi sementara ilmu wajibnya di bidang yang lain tidak kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para ulama menyebutkan, dari sekian banyak sahabat itu yang masyhur dalam masalah tafsir ada 3. Meskipun yang lain memiliki tafsir, tapi yang paling masyhur adalah 3. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ibnu Mas'ud, yang ketiga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itulah 3 sahabat ini tafsirnya sangat banyak disebutkan oleh para ulama. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir beliau kebanyakan tafsir-tafsir yang merujuk kepada perkataan para sahabat kembali kepada 3 orang ini. Dan para ulama mengatakan bahwa tafsirnya para sahabat itu peluang benarnya lebih besar dibandingkan tafsir generasi setelahnya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la raiba anna aqwala sahabati fit tafsiri aswabu min aqwali man ba'dahum. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna tafsirahum fi hukmil marfu'. Kita sangat yakin bahwasanya keterangan sahabat dalam masalah tafsir itu lebih kuat, lebih benar dibandingkan keterangan ulama generasi setelahnya. Dan sebagian ulama mengatakan bahasanya tafsirnya para sahabat itu statusnya sebagaimana tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hukmil marfu. Sehingga di samping Khulafaur Rasyidin yang mereka punya keunggulan dalam masalah tafsir, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga sahabat yang lainnya adalah Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Dan di antara sebab kenapa Abdullah bin Abbas adalah orang yang lebih dominan dalam masalah tafsir atau banyak menjadi rujukan dalam masalah tafsir, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Abbas masih kecil dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadanya dalam masalah agama dan ajarkanlah at-ta'wil, maksudnya adalah at-tafsir. Dan doa Nabi SAW mustajab, sehingga Ibnu Abbas termasuk di antara sahabat yang menjadi rujukan dalam masalah tafsir. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan semoga ini semakin membuat kita cinta kepada para sahabat Nabi SAW, karena kita berutang budi kepada mereka disebabkan karena jasa mereka menyebarkan ilmu bagi umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Silahkan, dengan siapa, di mana? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa diperkeras, Pak. Silakan, Pak. Ya, Ustaz, apa Anda ingin bertanya, Pak? Silakan. Berkaitan dengan pembelian emas. Berkaitan dengan pembelian emas. Pembelian emas. Silakan, Pak. Ya. Ini anak ada sedikit kasus juga sih, saat ini rencananya anak mau beli ini. Misalnya, misalnya anak mau membeli emas dengan gram tertentu nih, saat. Jadi anak datang ke toko emas, lalu anak melakukan transaksi, tetapi tapi transaksinya ini melalui debit seperti itu. Saat. Pakai kartu debit nih. Seperti apa? Baik. Satu lagi saya boleh kan? Emasnya ada di tempat, Pak? Halo. Emasnya apakah ada di tempat? Kalau emasnya ada di tempat, Pak. Baik, berarti ketika Bapak menggesek kartu debit, emasnya sudah ada di tempat ya? Ya, ada di tempat. Baik. Tapi kayak anak itu masih ragu karena ada jeda waktu untuk melakukan transaksinya itu, Pak. Baik. Nah, satu lagi, Pak. Selanjutnya, yang kedua. Masih juga mengenai pembelian emas juga. Tapi ini registrasinya, misalkan anak membeli emas, misalkan ke Antam, biasanya anak, kemudian anak mendapatkan semacam nomor urut untuk pembelian. Nomor urut pembelian, bukan serial number ya? Mendapatkan nomor urut pembelian, kemudian anak dipanggil dan kemudian langsung membayar. Nah, petugas sudah membayar itu disuruh menunggu dulu saat. Iya. Sesuai dengan nomor urut untuk pengambilan emas, kemudian baru dipanggil mengambil emas. Nah, untuk sistem seperti itu seperti apa, Ustaz? Baik, cukup, Bapak? Nah, itu aja, Ustaz. Nah. Ya, aja, Bapak. Jazakumullah khairan. Baik. Saat ini, Masya Allah, banyak kaum muslimin yang sedang rame-rame investasi ke emas, karena kelihatannya harga emas cenderung naik. Namun, kita sampaikan, jangan sampai ini menjadi target terbesar kita dalam masalah dunia. Anda mau untung maupun tidak, ketika Anda menyimpan emas, itu speser pun tidak akan mempengaruhi banyak dan sedikitnya rezeki kita. Dalam arti misalnya Anda pernah investasi, saya sudah beli kemarin waktu harga emas 800, sekarang jadi 1 juta, alhamdulillah naik. Jangan menganggap bahasanya dengan dijadikan sebagai komoditas hakikatnya, meskipun saat ini emas sudah pada posisi sebagai komoditas dan bukan alat tukar. Kita lebih mementingkan untuk bisnis yang sifatnya real. Real dalam arti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, termasuk juga papan tempat tinggal. Tayyib. Selanjutnya mengenai posisi tata cara jual beli emas seperti yang tadi Anda ceritakan. Anda datang ke toko emas, emasnya ada di tempat, Anda sudah milih misalnya emas batangan. Emas itu harganya 5 juta. Kemudian Anda transfer, tapi transfernya atau Anda bayar, tapi bayarnya bukan pakai uang tunai, namun menggunakan kartu debit. Boleh atau tidak? Selama Anda masih di satu majelis, boleh. Selama Anda masih di satu majelis dan emasnya ada, hukumnya boleh. Sehingga begitu Anda bayarkan, berarti ini tunai dan tunai. Uangnya tunai dengan cara Anda transfer melalui EDC dan emasnya tunai karena ada di tempat. Karena itulah untuk jenis yang pertama tidak ada masalah. Penundaan yang dimaksud di situ adalah ketika penjual emas sama-sama ada di tempat, Anda ada di tempat, penjual emas juga ada di tempat, dan Anda ketika transfer bersamaan dengan itu emasnya ada di tempat. Kemudian yang kedua, untuk kasus membeli emas di Antam, di mana Anda mendapatkan nomor urutan. Tadi saya tanyakan ini nomor urut ataukah serial number emas, dan Anda sampaikan itu adalah nomor urut. Nomor urut transaksi. Anda bayar dulu, lalu dikasih nomor urut. Yang ini nanti adalah untuk pengambilan emas. Kemudian Anda mengambil atau dipanggil di ruang yang lain untuk mengambil emas. Dohirnya wallahu a'lam. Berarti di situ ada putus hubungan antara penjual dan pembeli, karena Anda sudah pindah tempat, bayarnya di tempat A, ngambilnya di tempat B, meskipun dia satu gedung. Wallahu a'lam, yang saya pahami bisa jadi ini termasuk di antara bentuk penundaan, dan ini seperti yang diisyaratkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang beliau datang di kerumunan beberapa sahabat. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Mayyastarifud darahim." Siapa yang mau menukarkan peraknya? Ini saya punya emas, saya mau tukar dengan perak. Kemudian Talha bin Ubaidillah yang ketika itu ada di tempat itu, beliau berada di dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau menyuruh budaknya untuk mengambil dirham di rumah. Akhirnya Talha minta kepada orang ini, "Coba kamu tunjukkan mana emasmu. Mana emasmu? Sini saya bawa, sebentar lagi budak saya akan datang." Apa jawab Umar? "Kalla, tidak boleh yang kayak gini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi ha'an, adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha' wa ha'." Emas dengan emas itu riba, kecuali ha' wa ha'. Ha' wa ha' itu dari tangan ke tangan. Kemudian Umar meminta, "Kamu kembalikan dulu emas itu, atau kamu tunggu budakmu datang." Sehingga ini dalil, sekalipun masa jedahnya hanya sebatas mengambil emas di rumah, kemudian nanti balik, lalu diserahkan, ini dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena harus dari tangan ke tangan. Praktek yang benar itu seperti di toko emas, begitu Anda transfer uang dari tangan, emas ada di tempat, sehingga dari tangan ke tangan. Wallahu a'lam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan. Dari Untung di Sleman, Ustaz, bolehkah membayar zakat fitrah pakai masker? Bolehkah membayar zakat fitrah pakai masker? Baik. Ada dua kemungkinan makna pertanyaan ini ya. Makna yang pertama adalah, bolehkah membayar zakat fitrah? Mungkin sekitar 100 ribu ya. Kemarin bahkan sempat sampai 200-300 ribu. Maka mereka merasa, saya lebih butuh masker, kasih masker. Satu box masker, 100 ribu. 100 ribu kalau beras 10 kilo. Karena per kilo 10 ribu. Seperti ini jelas tidak boleh. Karena masker bukan bahan makanan pokok. Dan zakat fitrah itu harus diwujudkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Ya, meskipun ulama beda pendapat, bolehkah bayar zakat fitrah dengan menggunakan uang? Bolehkah bayar zakat fitrah dengan menggunakan? Itu adalah, bolehkah bayar zakat fitrah pakai masker? Maksudnya ketika menyerahkan menggunakan masker. Jawabannya sah-sah saja, Anda mau pakai masker, mau pakai helm, mau bawa payung, silahkan. Pakai APD pun boleh. Cuman ya nanti mungkin malu di hadapan penerima, ini ngapain nyerahkan zakat fitrah pakai APD ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Silakan. Makanya tentang hukum meminjamkan akun driver online. Meminjamkan akun driver online. Sudah dulu kan udah daftar cuma setahun itu kan nggak pakai, terus kalau ada teman dia tidak ada pekerjaan terus akunnya dipinjam gitu. Secara aturan dalam aplikasi itu boleh atau tidak, Pak? Di aplikasi setelah kemarin anak cek di kode etiknya dari tersebut ada catatan meminjamkan, dilarang meminjamkan ataupun melakukan penjual beli akun. Baik. Gitu, Pak. Juga, Pak. Kondisinya karena tidak pernah dipakai selama 90 hari, akunnya itu diblokir. Kemarin teman Ana datang untuk mungkin minta dibantu diaktifkan kembali. Nah, untuk Ana gimana saran biar apakah dilanjut atau bagaimana? Baik. Cukup, Bapak. Jazakumullah khairan. Bolehkah meminjamkan akun driver online? Dan tadi ada sudah sampaikan bahwa di aturan yang berlaku di situ ada larangan, dilarang meminjamkan atau menjual akun. Dan ketika Anda mendaftar, tentu saja klausul-klausul itu diajukan sebagai syarat oleh pihak aplikasi, kemudian Anda setuju. Karena kalau tidak diklik setuju, Anda tidak bisa next, tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran. Anda centang, setuju, kemudian next. Setuju itu sama dengan tanda tangan. Setuju di sini sama dengan tanda tangan. Sehingga begitu Anda klik centang, oh saya enggak tanda tangan kok, saya cuma centang saja. Ya sama saja. Karena kalau tanda tangan di online kan susah. Tapi diwakili oleh centang. Centang sama dengan setuju. Setuju, next. Sampai akhirnya Anda berhasil terregistrasi sebagai driver online di aplikasi tersebut. Karena itu ketika Anda pinjamkan, berarti ini melanggar kesepakatan. Dan Nabi SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim. Setiap Muslim itu wajib memenuhi kesepakatan yang dia buat, selama kesepakatan itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, masalah kondisi Anda yang disuspend disebabkan karena Anda selama sekian bulan tidak aktif, yaitu juga kembali kepada kesepakatan. Sehingga kalau di situ ada aturan, jika dalam waktu sekian Anda tidak aktif, maka pihak aplikasi berhak untuk mensuspend, itu hak mereka. Karena itu pilihannya, jika memang Anda sudah tidak ingin lagi menjadi driver ojol atau driver online, Anda lepaskan saja. Dan selanjutnya, untuk teman Anda, jangan dikasih pinjam ini, jangan juga dijual ke mereka. Tapi untuk teman Anda, ya Anda bisa arahkan ke pekerjaan yang lain atau mendaftar menjadi driver online. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan berikutnya. Dari sahabat Sabda TV, Ummu Zafran di Balikpapan, bolehkah berzakat mal dari atasan ke bawahan, di mana bawahan kedudukannya pegawai tidak tetap, karena gajinya juga tidak besar? Bagaimana Ustadz? Dan bolehkah zakat mal tidak berupa uang? Zakat mal dari atasan ke bawahan, maksudnya adalah ke karyawan. Tapi ini kemungkinan sama-sama karyawan. Ini karyawan atasan, karyawan bawahan. Jawabannya boleh, karena bawahan itu bukan orang yang wajib Anda nafkahi. Dan kaidahnya, zakat mal atau zakat fitrah boleh diberikan kepada orang miskin siapapun, dengan ketentuan dia muslim dan orang yang tidak wajib kita nafkahi. Kalau dia adalah orang yang wajib untuk kita nafkahi, seperti anak atau orang tua yang gak mampu, atau kakek, nih, orang tua ke atas, atau anak ke bawah, cucu, dan seterusnya, maka zakat mal tidak boleh diserahkan kepada mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah zakat mal diserahkan dalam bentuk selain uang? Jawabannya tidak boleh. Zakat mal harus diserahkan dalam bentuk mal. Nah, ini kita merasa terheran begini ya. Untuk zakat fitri, zakat fitrah, orang banyak yang menyerahkan dalam bentuk uang. Zakat mal, orang menyerahkan dalam bentuk sembako. Ini kenapa kok disilang-silang kayak gini? Kenapa yang zakat mal malah dikasihkan dalam bentuk sembako, yang zakat fitrah diserahkan dalam bentuk uang? Coba biarkan saja sebagaimana aturan yang ada. Zakat fitrah diserahkan dalam bentuk sembako, yaitu beras, bahan makanan pokok. Sedangkan zakat mal ya diserahkan dalam bentuk mal, yaitu uang. Zakat mal boleh diserahkan dalam bentuk tiga hal. Emas, sehingga Anda motong emas Anda, Anda kasihkan sebagai zakat mal. Atau dikasihkan dalam bentuk perak, kalau Anda punya perak yang dizakati perak, atau dikasihkan dalam bentuk uang. Dan yang paling mudah tentu saja adalah uang. Wallahu a'lam. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Umar Frisa di Bekasi, mau tanya tentang kalau kita membaca Al-Qur'an ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang surga dan neraka, kan disyariatkan untuk berdoa. Kalau enggak paham bahasa Arab tuh caranya gimana ya Ustaz? Tolong dikasih tahu lafaz doanya. Baik, cukup Ibu. Terus ini terkait doa memakai baju itu, dipakainya apa, dibacainnya kapan ya Ustaz? Pas mau pakai atau pas kita udah selesai pakai baju? Kemudian tentang utama doa itu, yang benar itu menghapuskan dosa yang lalu atau dosa yang lalu dan yang akan datang, Ustaz? Baik. Sama satu lagi tentang doa, kalau melihat orang lain tertimpa musibah, saya ngapalinnya kok agak beda dikit sama yang sering dibaca Ustaz Ami ya. Apa ada dua redaksi ya Ustaz? Baik. Alhamdulillah afani mimak talaka bihi wa fadulani ala kasirin miman kholaqo tafdila, itu salah enggak Ustaz? Baik, betul kayaknya. Coba diulang. Alhamdulillahilazi afani mimak talaka bihi wa fadulani ala kasirin miman kholaqo tafdila. Baik. Cukup Ibu? Ya Ustaz. Ya syukur akhir. Wafikum barakallah. Baik, untuk yang pertama, berdoa ketika kita sedang membaca Al-Quran. Misalnya ketemu ayat yang isinya membahas surga, ketemu ayat yang isinya membahas neraka, lalu kita berdoa pada waktu melewati ayat surga, kita minta surga. Atau pada waktu melewati ayat tentang neraka, kita pelindung dari neraka. Kalau enggak paham bahasa Arab gimana? Boleh saja menggunakan bahasa masing-masing. Kecuali jika ini kita baca dalam sholat, maka tentu saja di saat kita sedang apa misalnya sedekap kemudian membaca tentang surga, ya Allah aku minta surga dalam sholat, ya jangan dilakukan. Tapi kalau di luar sholat, maka Anda bisa berdoa dengan bahasa yang Anda pahami. Karena doa itu beda dengan zikir. Kalau zikir dia harus sesuai dengan teks yang diajarkan. Tapi kalau doa dia boleh dengan menggunakan bahasa apapun. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah, sampaikan bahasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang sedang berdoa, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Dan bentuk ijabah Allah adalah merespon doa seorang hamba. Dan Allah Ta'ala paham semua bahasa hambanya. Maka Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun. Tapi kalau mau menggunakan bahasa Arab, bisa dengan kalimat yang ringkas. Ketika melewati ayat surga, Anda bisa baca Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika melewati ayat tentang neraka, Anda bisa berdoa seperti di doa sapu jagat, Allahumma kina adzabannar. Allahumma kina wa kina adzabannar. Wa-nya Anda ganti Allahumma. Allahumma kina adzabannar. Atau a'udzu billahi minan nar juga bisa. Kemudian yang kedua, untuk doa ketika pakai baju. Apakah dibaca ketika sedang memakai atau setelah memakai? Kami tidak mendapatkan keterangan yang khusus dalam masalah ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza at'amallahu 'abda ta'aman atau idza albasallahu al-'abda libasan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah memberikan makan kepada seorang hamba lalu dia membaca doa, apabila Allah memberikan pakaian seorang hamba lalu dia membaca doa. Sehingga doa ketika memakai baju di sini zahirnya bisa dibaca ketika proses memakai, bisa juga dibaca setelah memakai. Dan tinggal selanjutnya Anda posisikan atau melihat situasi. Kalau Anda pakai baju di dalam kamar mandi, berarti sebaiknya doanya dibaca setelah keluar. Dan jika Anda memakai baju di luar kamar mandi, Anda bisa baca ketika sedang memakai baju. Walhamdulillah dalam hal ini ada kelonggaran. Kemudian untuk doa ketika ada musibah, yang benar redaksinya gimana? Yang benar redaksinya, jadi kalau paham terjemahannya, insya Allah apa yang tadi Anda baca, dan barangkali dulu Anda sudah pernah mendengar pada pertemuan sebelumnya saya pernah membaca doa itu, tidak ada bedanya. Bisa dengan kalimat, kalau melihat kejadian orang yang sedang dapat musibah, alhamdulillahilladzi afani mimma batalakallahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Kalimat mimma batalakallahu bihi, segala puji bagi zat yang telah menjagaku sehingga tidak terkena musibah yang Allah berikan kepadamu. Pakai mu ya, berarti di hadapan kita ada orang yang terkena musibah. Atau yang kedua, alhamdulillahilladzi afani mimma betalahullahu bihi. Segala puji bagi Zat yang telah melindungiku sehingga aku tidak terkena musibah yang Allah berikan kepadanya. Ada enggak yang beda dari sisi substansi? Enggak ada. Redaksinya hanya beda dari sisi pengubahan kata ganti. Dan baik yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya diperbolehkan. Karena intinya adalah substansi dari doa itu bersyukur kepada Allah karena kita telah dilindungi dari musibah yang dialami oleh orang lain. Wallahu a'lam. Tayyib. Silakan. Dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Pardi di Klaten. Bolehkah uang infak masjid dan zakat mal dipinjamkan kepada jamaah? Bolehkah uang infak masjid dan zakat mal dipinjamkan ke jamaah? Infak masjid tidak boleh dipinjamkan ke jamaah. Ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa dana yang distorkan oleh jamaah itu digunakan sebagaimana peruntukannya. Dan untuk bisa mengetahui peruntukannya dikembalikan kepada niat orang yang menyerahkannya. Karena itulah ketika kotak infak dipasang di depan masjid, ada orang memasukkan uang di situ. Niatnya apa? Ini adalah infak dari saya untuk operasional masjid. Dan diutangkan ke jamaah bukan termasuk bagian dari operasional masjid. Kecuali kalau takmir menyediakan kotak infak yang lain. Misalnya, ini kotak infak masjid. Yang kedua, kotak infak kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga orang tahu pada waktu dia naruh uang di kotak infak yang kedua, niatnya tahu, ini dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kotak infak yang kedua ini boleh Anda gunakan untuk santunan anak yatim, santunan para janda, atau termasuk dipinjamkan kepada para jamaah. Wallahu a'lam. Nah, zakat mal bolehkah diutangkan ke masyarakat? Pada asalnya tidak boleh. Karena zakat mal itu bukan milik takmir, bukan milik amil, bukan milik badan pengelola zakat, tapi dia milik mustahik. Sehingga badan dan lembaga ini hanya menyalurkan, bukan mengembangkan atau menggunakan. Dan ketika diutangkan berarti dia sudah masuk dalam kategori menggunakan, karena itu sebaiknya jangan dilakukan ya. Kecuali kalau misalnya Anda buka donasi yang sifatnya umum. Donasi umum kan berarti tidak harus zakat, maka boleh diutangkan atau yang lainnya. Seperti lembaga yang kami miliki, Yayasan Amal Abadi Indonesia, kita buka donasi umum, kita juga buka zakat. Nah, untuk zakat tidak kita utangkan, tapi untuk donasi umum kita bisa utangkan ke yang lain dan nanti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang kita miliki. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo. Halo Pak, silakan Pak. Ustaz, ini mau nanya. Kan kita ini punya usaha, terus kita itu menjual barang, ada yang asli, ada yang palsu, tapi mereknya sama. Apakah kita dalam transaksi menjual itu harus kita jelaskan dulu, oh ini kualitasnya begini, mereknya sama, tapi ini yang KW begitu. Terus seumpama kita tidak menjelaskan sebelumnya, apa hasilnya itu termasuk hasil yang mungkin yang subhat atau yang haram. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, kalau kita seumpama di luar negeri, terus kita bisa kunjung untuk bekerja, apa hasilnya kerja itu termasuk hasil kerja yang mungkin tidak bagus lah atau gimana? Bisa diulang Pak? Atau itu Anda di luar negeri? Termasuk pajak, apakah kita harus taat untuk membayar visa tersebut? Terus satu lagi, terus kalau kita masuk pasar atau masuk fasilitas umum kan suruh baca doa itulah ita ilahulah wa taulah syarikalah lalu balok alhamdulillah yu ayumat bahwa ayolah yu biyatin khayu wa wala kulisya wadir. Terus apakah kita pas melihat market play di HP apakah harus membaca doa seperti itu? Itu saja Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda menjual barang yang dia tidak asli, barang yang palsu, Apakah perlu menjelaskan? Jawabannya jelas, harus dijelaskan. Dan menutupi aib ketika berdagang itu termasuk bentuk penipuan. Nabi SAW pernah satu ketika datang ke pasar, lalu ada orang yang menjual gandum dalam bentuk gundukan. Dulu kan tidak timbangan seperti kita ya, tapi dulu digunduk-digunduk dalam bentuk gundukan. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam gundukan itu, ternyata di dalamnya basah. Di dalamnya basah. Lalu beliau bertanya, "Ya fulan mahadha?" "Wahai fulan, kenapa ini kok basah?" Jawab penjual, "Asobat husama ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, dia kena hujan." "Ya Rasulullah, kena hujan." Akhirnya Nabi SAW, sebaiknya dilepas saja clip-onnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kenapa kau tidak taruh di permukaan sehingga bisa dilihat banyak orang?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ini menunjukkan bahasanya, diam saja tidak menceritakan aib barang itu termasuk perbuatan menipu. Sehingga kalau bapak tahu ini barangnya KW atau barangnya bekas atau di situ ada cacat, tapi diam saja, yang penting kan fungsinya jalan dengan baik. Tidak boleh ya, harus diceritakan karena dari sisi harga itu berbeda. Yang kedua, pertanyaan yang kedua saya tadi nggak jelas ya, jadi mohon maaf tidak bisa saya jawab. Pertanyaan yang kedua atau yang ketiga adalah doa masuk pasar. Apakah juga disyariatkan ketika kita melihat marketplace? Jawabannya wallahu alam, kayaknya tidak masuk dalam masalah ini. Karena ilah kenapa kita disyariatkan untuk membaca doa ketika masuk pasar adalah agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala di saat kerumunan orang lupa kepada Allah. Sementara orang melihat marketplace itu bisa di masjid, kanan kirinya penuh dengan orang baca Quran. Orang lihat marketplace juga bisa ketika sambil kajian. Anda nonton di TV sedang online, HP-nya marketplace juga bisa. Berarti tidak masuk dalam kategori seperti alasan kita di awal. Disyariatkan untuk membaca doa itu adalah agar kita ingat Allah Ta'ala pada saat kita berada di kerumunan manusia yang lupa kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat satu telepon lagi. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Pak Ustaz ingin bertanya mengenai dilarang membaca Al-Qur'an di dalam salat gitu, Pak Ustaz. Misal kita dalam sujud berdoa Robbana atina fid dunya seperti itu atau enggak Robbana zalamna, kaidah yang tepat itu gimana Pak Ustaz? Apakah dibolehkan atau enggak? Kemudian Pak Ustaz yang bertanya, dia mengatakan bahwa berdoa dalam bahasa Indonesia enggak boleh dalam sujud. Yang rajih yang mana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada larangan untuk berdoa atau untuk membaca Quran ketika sujud. Larangan membaca Quran ketika sujud. Bagaimana kalau kita berdoa namun doanya berasal dari Quran? Ini dulu sudah pernah kita sampaikan ya, di beberapa pertemuan yang lalu. Ada jamaah yang bertanya seperti ini dan kesimpulannya bahasanya berdoa ketika sujud dengan teks doa yang disebutkan dalam Al-Quran, hukumnya dibagi menjadi dua. Jika niatnya untuk membaca Quran, tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk berdoa, hukumnya boleh. Dan banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama seperti ini kembali kepada niat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa inna likulli mri'in ma nawa, dan masing-masing orang mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Maka ketika dia sujud dan niatnya untuk berdoa dengan mengambil dari Quran, maka status bacaan Al-Quran yang dia baca ketika sujud adalah doa dan bukan tilawatul Quran. Kemudian yang kedua tentang doa menggunakan bahasa Indonesia ketika sedang sholat, itu boleh ataukah tidak? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Dan sebagian ulama melarang, sebagian membolehkan tapi di batin, dan sebagian membolehkan secara mutlak. Sehingga boleh membaca doa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud. Dan insya Allah pendapat yang ketiga ini yang lebih mendekati. Sehingga tidak masalah ketika orang sujud dia membaca doa dengan menggunakan bahasa masing-masing. Karena doa itu kaidahnya lebih longgar dibandingkan dzikir. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam. Untuk dzikir, jadi ada tiga bacaan ya yang disyariatkan. Membaca Quran, membaca dzikir, berdoa. Membaca Quran, dzikir, berdoa. Yang paling ketat aturannya baca Quran. Dibalik-balik tidak boleh. Dan hanya bisa bahasa Arab sebagaimana teks yang ada. Dibalik tidak boleh. Misalnya Anda baca Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim, tidak boleh. Karena urutannya Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kalau dikir harus bahasa Arab tapi lebih longgar. Sehingga orang boleh dikir Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Loh kok enggak urut Pak, Subhanallah, harusnya kan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dibalik juga enggak masalah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk memperbanyak dzikir seperti ini dengan teks apapun, dengan urutan apapun yang dia inginkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita baca satu pertanyaan dari WhatsApp pemirsa ANB Official. Saya Abu Rizki di Semarang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita niatkan amalan kita selama bulan Ramadan untuk orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Apakah boleh kita niatkan amalan kita sepanjang Ramadan untuk orang tua yang sudah meninggal? Kalau dibuat mutlak seperti ini saya tidak tahu ya. Karena kita punya amalan wajib yang harus kita laksanakan sendiri dan untuk kepentingan kita sendiri. Seperti puasa Ramadan. Namun bolehkah ini dihadiahkan ke orang tua? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi untuk amalan sunnah seperti sedekah, membaca Quran, termasuk apalagi misalnya sholat taraweh, sholat sunnah, apakah boleh dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal? Ulama berbeda pendapat. Kecuali untuk sedekah. Kalau untuk sedekah, para ulama membolehkan. Termasuk yang melarang seperti Syafi'iyah, meskipun mereka melarang membaca Quran dihadiahkan kepada mayit, tapi untuk sedekah mereka membolehkan. Sehingga kalau kita mengambil pendapat yang membolehkan menghadiahkan pahala amal sholat atau membaca Quran, dan itu madzhab Hanafiyah dan Hambali, maka tidak masalah Anda hadiahkan amalan-amalan sunnah itu untuk orang tua. Namun begini, Anda beramal, jika dulu waktu kecil, waktu orang tua masih hidup, Anda bisa mengenal amal ini. Karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua, atau misalnya orang tua menyekolahkan Anda di lembaga pendidikan yang benar. Mereka membiayai, mereka yang ngasih motivasi. Lalu di situ Anda bisa mengenal sunnah, Anda bisa mengenal apa saja yang harus Anda kerjakan. Maka tidak perlu Anda hadiahkan sekalipun, orang tua tetap mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena orang yang mengajarkan sesuatu itu mendapatkan pahala sebagaimana praktek dari orang yang pernah diajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kebaikan maka dia seperti mendapatkan pahala seperti pelakunya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Rangga, Pak, di Jakarta. Silakan, Pak.